Kalau mendapatkan gratis ongkir, apa juga riba? Sebenarnya, secara logika, tidak ada namanya ongkir itu gratis. Karena dalam hitungan tekan bisnis, nggak ada orang memberikan sesuatu yang gratis. Ongkir ini sudah dihitung sebagai komponen dalam barang yang dijual. Karena orang berbisnis mencari apa? Untung. Nah, salah satu cara melariskan jualan adalah mengatakan apa? Ongkos kirim gratis. Nah, Dr. Erwandi menasihatkan. Nah, ini kalimat yang seharusnya dirubah supaya tidak terjadi apa penipuan. Karena sebenarnya ongkos kirim itu tetap ditanggung oleh pembeli. Nah, dari keuntungan yang diambil oleh apa si penjual. Maka kalimat yang disampaikan oleh Dr. Erwandi misalnya apa? Bukan dikatakan gratis, tapi ongkos kirim sudah menjadi tanggungan kami. Karena memang sudah dihitung oleh penjual, ini masuk dalam komponen keuntungan yang dijual kepada pembeli. Wallahu a'lam.